arti kelima, mana klik kepada humi, ketahui olehmu akan bahawasa arti kelima Muhammadur Rasulullah itu artinya ialah bermula Nabi Muhammad itu, saya selit, ya selit, ya tatah itu Nabi Muhammad anak Abdullah tu. Ha tu nak bagi panggilan nak menambah terang ya, walha maklum dah. Bermula Nabi Muhammad anak Abdullah itu ialah satu pesuruh daripada pesuruh-pesuruh Allah. Ha ya ulang yang kedua tu isyarat jamak dah tu. Ha maknanya rasulun mir rusulillah, taklah kata gitulah. Muhammadur Rasulullah itu artinya bermula Nabi Muhammad itu satu pesuruh daripada pesuruh-pesuruh Allah. Jadi pesuruh Allah ni ramah. Hingga siapa ada riwayat kata 300 lebih. Nah, pesuruh tu yakni hak jadi rasul jadi pesuruh tu 300 orang lebih. Maka Nabi Muhammad ni satu dari. Jadi pesuruh Allah ni ramah. Hingga siapa ada riwayat kata 300 lebih. Nah, pesuruh tu yakni hak jadi rasul jadi pesuruh tu 300 orang lebih. Maka Nabi Muhammad ni satu daripada pesuruh-pesuruh Allah. Atau arti hak kita nak kata Muhammadur Rasulullah. Lepas tu kita orang awal ataupun betul ni dok belik baris di tekak ni. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Apa ya bayar ada? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tengok tu. Apa nak buat lah dia orang awal. Tak tahu Muhammadun pun. Tak tahulah kena tak kena Muhammad. Dia tak tahu kat mana-mana. Haa, sebab itulah. Nah, jadi kita nak betul ke dia nya. Nak rayak orang Arab jadi berapa. Tak ada reti ke tak mengaji nahu. Cuma kita cek kata kalau ada inna depan tu tak. Macam Muhammadan lah. Kalau tak ada berapa setara depan pada dia pakai Muhammadun lah. Haa, tu dia. Haa, macam ada lahayak tahayak tu wajib. Salah baris dia panggil. Salah baris yang tak merusak makna. Haa, dia maafkan. Khususnya pada orang awam. Haa, kalau tak lebar tak lagu. Asyhadu anna Muhammadan. Haa, dia juga tu. Rasulullah tak apalah. Haa, kalau yang tak ada apa-apa kat Muhammadun. Haa, Muhammadun. Haa, lepas tu bila kita sambung bunyi Muhammadurra. Haa, dek. Haa, ikhlak gitu pernah kita orang bila pernah. Baiklah. Arti dianya Nabi Muhammad itu satu pesuruh daripada pesuruh-pesuruh Allah. Itu arti dia. Dan maknanya dia panggil apa dia? Kuamai dia lah. Dan maknanya arti makna ini kelima Nabi Muhammad itu ialah satu utusan. Pesuruh saat ini utusan telah dah mana? Satu utusan daripada utusan Allah Ta'ala. Satu utusan daripada utusan Allah Ta'ala. Itu boleh boleh berapa lorak pesuruh pun jelah utusan pun. Saya ni jadi utusan Allah. Saya ni jadi utusan Allah. Saya ni adalah seorang yang disuruh oleh Allah. Itulah macam rasul mana-mana pun hidup kenal diri dia lah tu. Tengok kepala tu hadap cerita. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum. Ya kena. Hai bani Israel, bahawa aku ni seorang utusan Allah Taala ni mai kepada kamu ni. Dia kenal diri dia. Balatulah rasul mana-mana pun dia kenal diri. Iaitu pesuruh tu ataupun satu utusan tak apa utusan anak suruh pula tu. Iaitu kata satu utusan tu ialah ataupun nabi tu iaitu satu orang. Ini tak ada nabi, tak ada rasul, satu orang yang Allah Ta'ala suruh akan dia, akan satu orang suruh dengan jadi dia kitab ni dia berjalan dengan keadaan hau. Dia kedek ibarat dia gapa tu orang mahal dalam keadaan hau dia sedap lah. Orang satu orang yang Allah Ta'ala suruh akan dia, akan satu orang suruh dengan amarahu bihi tu dia keadaan amarahu bihi. Allah suruh akan dia dengan bahawa memberitahu akan kita. Siapa kita? Nak tafsir makna kita tu badar dia panggil. Sekalian ummah. Kita sekalian ummah. Ummah sini, sekalian ummah ni ummah mana? Ummah dakwah wal ijabah. Maksud apa ya? ummah dakwah masuk habis. Ha, nah. Satu orang yang Allah Ta'ala suruh ke dia dengan bahawa memberitahu akan kita, kita sekalian ummah, memberitahu akan gapo, maksud yang kedua. Memberitahu akan perkara yang dituntut daripada kita, dituntut membuat nyonya perkara. Ha, dia menyapa? Dia beritahu. Ha, akan kita ummah, akan perkara yang dituntut daripada kita, dituntut membuat nyonya membuat perkara. Tadi dia juru menyapa, satu kata Rasul. Ha, maka bila kita mengaku kata Muhammad Rasulullah, hari itu kita mengaku belaka dalam huraian. Ha. Dan yang ditegahkan kita, ha, ibarat atas pada yang dituntut. Ha, satu orang yang Allah Ta'ala suruh ke dia dengan bahawa memberitahu akan kita sekalian ummah, memberitahu akan perkara yang ditegahkan kita. Yang ditegahkan kita, ditegah daripada membuatnya membuat perkara. Idafak kemapa'u, kalau nak main ibarat. Membuatnya ni membuat akannya. Daripada membuatkannya, dia panggil idafak kemapa'u. Haa, kan nama keadaan dia. Jadi mana dia menyapa, hak bagi ditutup daripada kita suruh buat, dia menyapa. Dan hak dia ditegahkan kita daripada membuatnya perkara pun dia menyapa, dia beritahu. Lagi pula, dan yang dibiarkan kita. Atas pada dia ditutup juga. Satu orang yang Allah Ta'ala suruh ke dia bahawa memberitahu ke kita ummah, akan perkara yang dibiarkan kita. Yang dibiarkan kita, biar pada membuatnya perkara dan meninggalnya. Ninggal makna tak buat. Eh, kalau kita kira ambil, kalau dia mau ambil kot tak tu mana dekat sikit dengan perkataan Arab. Fa'lihi wa tarkihi. Fa'lihi buatnya wa tarkihi dan taknya. Ha, ambil kot tu dekat sikit. Tak gitu kan? Buatnya dan tarkihi dan taknya. Ha, sebab tu kalau orang sana dia kata gini. Mau tak? Ha, orang kalau lupa dia cakap lah tu. Nah dia, kalau nak tanya kita, mau tak? Ini, mau ko tak mau. Kalau kata, buat tak? Buat tak? Dia tanya kita, maknanya, buat ko tak buat? Jadi dekat dengan perkataan Arab, terk. Pada membuatnya dan taknya. Tak gitu ya? Dekat sikit. Tak apalah. Bahasa ni dia guna masing-masing tepat lah. Dan yang dibiar, maknanya dia beritahu kepada kita ummah akan segala perkara yang dibiarkan kita, dibiar pada membuatnya dan meninggalnya. Meninggal makna tak buatnya. Buat tak buat tu dibiarkan. Buat, biar ke dia lah. Dia tak buat, biar ke dia. Terbiar ke lah tu. Biar ke lah tu. Tu dia lah. Maka inilah dikatakan perkara harus. Perkara harus. Ada pun perkara yang ditutup daripada kita membuat, itu masalah bab amar, makmur bih. Ha. Ada pun yang ditegahkan kita daripada buat, dia panggil manhi anhu. Ha. Benda yang ditegah dilarang. Ada pun yang dibiar, dikatakan benda mubah, benda harus. Tak sunyi pada tiga tu lah secara pokok je dulu. Lepas tu bila perua pula tu, dia tu baik je lagi. Ha. Tengah secara kemah tu baik tiga dulu. Kita duduk hari-hari ini tak sunyilah daripada perkara yang ditutup suruh buat. Dan ada kalanya perkara tu dilarang kita daripada buat. Ha, dua. Ada kala perkaranya dibiarkan buat. Apa tak apalah dia. Tak buat pun biar dia lah. Tak sunyi pada tiga tu lah kita. Itu kemas. Dia panggil tu jalan-jalan ikhtisar. Bila kita kira dengan jalan tafsir, jalan perua juga, tubik lagi. Tubik lagi. Hak disuruh buat, pecah dua. Hak dilarang, pecah dua. Nampak? Nah kita tengok di sikit lagi. Dan perkara, ni kira muktadaan. Ni kira muktadaan ni. Mulai mula. Kalau kira matai bakurah ni, kita tengok matai dulu. Dan perkara yang dituntut daripada kita tiap-tiap orang yang berakal lagi sampai umur, dituntut sebagai tuntut wajib. Tak kalau wajib berdosa meninggalkan dia. Nah, perkara yang dituntut daripada kita itu amat banyak akhobah ada situ. Kalau orang main matah makurah. Deh. Ha. Kemudian bila capur dengan syarah, capur dengan tafsirah, dengan tafsir dia, bunyi lagu lain pada lah. Tengok. Dan perkara yang dituntut daripada kita, dituntut oleh Allah lah, oleh syarak. Siapa dia kita? Tafsir dulu situ mana badal dulu. Tiap-tiap orang yang mukallaf, orang yang dikena paksa, orang yang kena tuntut, tu panggil mukallaf. Siapa dia? Iaitu orang yang mukallaf tu laki-laki dan perempuan yang berakal. Ha, ia ada tamyiz. Akal mana tamyiz? Ha, ia ada yang berakal, ia ada tamyiz, ada pembezaan. Dengan ada sifat pembezaan dia boleh beza mana yang betul, mana yang salah. Sebab itu syarak tidak tekan, tidak ambil berat di atas orang tak ada pembeza. Ha, tu dia nah. Sebab itu kanak-kanak wala cerdik secara mana pun kalau tak sampai pada hak tamyiz, syarak tak ambil kira lagi. Ah, dia. Yang berakah lagi sampai umur. Banyak mana siapa umur tu lerat sama tu. Dia panggil istitrak. Ibarat lagu ni payah kan. Iaitu siapa umur nak royak situ pula. Muqtada duk nanti nanti tengok khabar dia duk mana. Iaitu siapa umur tu bahawa adalah umurnya umur orang mukallah, umur mukallah tu. Umurnya umur seorang tu 15 tahun. Hak ni tahdidan. 15 tahun nak cukup semati masuk pada tahun yang kena belah. Mana nak ingat ke penanda? Mai ingat pia mengetah tak lagi? Orang nak pia mengetah selalu kalau dia ikut benih. Kalau dia ikut hulu tak ingat masa dia homo. Ingat lagi dia kata merung. Lepas ni semua merung ni 15. Tak boleh buat gitu. Ya tahdid ni. Ini hak tahdid ni kita kena tanda. Mana nak hari dia pada hari bulan berapa tahun dia tengok dia penanda pok budak ni. Oh, cukup 15 masuk yang kena belah baru cukup tahdid dia panggil. Ha, tu kalau balik dengan umur nak tahdid gitu. Eh peti benda ni sebab ni tepat nak kira cara banyak. Bila kalau nak kahwin budak ni sedangkan wali bukan wali mujbi, wali sedara, kopak sedara, kena minta izin. Jadi banyak cara tu. Lain pada wali mujbi masalah cukup syarat tak apalah. Lepas bila dia tak balik, tak boleh lah. Dia main ingat-ingat biar umur baru ni tak boleh main lagu tu. Ha, tu kalau masalah umur. Ada pun kalau balik dengan asal lagi tak apalah. Atau atau ni mana-mana. Ha, 15 tahun atau 9 tahun dan ini padahal kait dah tu. 9 tahun dan keluar daripadanya daripada seorang itu mani. Umur 9 tahun je. Ha ni 9 tahun sini bukan tahdid ni. 9 tahun takriban. Takriban ni kita panggil lebih kurang lah. Tak 9 benar pun tak apalah. Kalau tengok dalam penanda, budak ni nak cukup 9 tahun, umur ada 2 minggu lagi. Dengan penanda kita. Nak cukup 9 tahun, ada 2 minggu lagi budak ni. Tiba-tiba dia berlaku keluar maning dah. Hah, dia pakai kata 9 tahun dah budak ni takriban. Begitu juga. Nah, masalah perempuan. Tahu keluar daripada perempuan tu haid. Keluar daripada perempuan tu haid. Budak ni umur baru 9 tahun, yang budak sangat, budak putih sangat. Yang basah-basah berasal rengis, basah rengis. Ha, tengok pada ringnya. Tak lama ya buah. Ha, ni pun 9 tahun masa ringnya ke budak ni. Hari darah dah. Tengok dengan penanda tak siapa molek lagi budak ni 9 tahun. Ada apa hari lagi? Ada dalam 10 hari lagi. Ha, atau 13 hari lagi. Mari darah dah. Cukup saya sebalik. Boleh hukum. Hei. Balik dah lah budak ni. Allah pentingnya kita buat main-main dia muka tu. Sebab nak kira dia banyak cara tu. Nak kira dia balik. Ada nak cara harta, nak cara berapa, izin tak izin dia ada. Banyak masalah. Ha, klik pada ibarat pula. Jaga ibarat. Akan membuatnya. Oh, mari mana akan membuat ni. Hak ni kena hundur klik gi. Dan perkara yang dituntut daripada kita. Kita tiap-tiap orang yang berakal lagi sampai umur. Ditutup akan membuatnya. Naib fa'i dituntut tu. Naib fa'i dia deh. Atau orang tak kata macam nak sebut dengar apa saat ni habis. Lebih ya, tak apa, tak usah. Naib fa'in bagi kata dituntut. Haa, kita orang pergi kitab macam macam nak tak apa tu lah. Sesat tak ngaji hari tu. Haa, tak gitu kan? Haa, duk kata tak ada bedah sesat tak ngaji hari tu. Hari ni dia mau pergi kitab, nak pergi kitab atik. Dia mau ajak naib fa'in, apa ni kata. Tak apalah, nak lah anu. Harap tu hai ma'ah lah deh. Baik, jadi perkara hak yang ditutup daripada kita selit itu, kita tiap-tiap orang berakal lagi sampai umur tu, ditutup ke apa? Ditutup akan membuatnya membuat perkara. Haa, membuat perkara. Itu, ha, tu baru khabar. Dua, bahdi. Perkara hak ditutup daripada kita akan membuatnya itu, ha, perkara hak ditutup tu ialah dua bahagi tu khabar. Perkara tu muktada. Dua bahagi tu khabar. Tu bila capur mata sekali nasarah. Ha, inilah Sebab itulah bagi orang duk mengaji Tuhan mengaji lalu bersungguh. Tak sia-sia, tak rugi. Itu dia. Sebab tu dia istirah dengan ilmu ni lebih. Siapa dia duk muzakarah kitab kodok iyo nyokan dia tak luk di mana tu supaya jika patah kebah apa-apa dah besar. Ya kadang-kadang kalau orang duk mengaji ni mayu gut ni mayu sik dalam diri aku duk mengaji bukan ni tak ada faham ni mari muka lagi tu mari muka mula nak tinggal lalu jangit jangit lebih dah orang istirah lebih ilmi ni iaitu dua bahagi. Mana dua bahagi? Pertamanya daripada dua bahagi itu, pertamanya perkara yang dituntut sebagai tutup wajib syarak. Hak kata mak perkara yang dituntut kita buat tu dua bahagi. Yang pertamanya perkara yang dituntut sebagai tutup wajib, tutup mesti ataupun tutup putus kita panggil. Tak boleh nak tawar langsung. Tak boleh nak minta langsung. Itu sebagai tutup yang wajib, yang mesti, yang putus pada syarak. Wajib syarak. Bukan wajib akal. Bukan wajib adat. Wajib unai-unai. Allah Ta'ala pemutus berlaku. Iaitulah. Apa dia yang ditutup wajib tu? Main ayat itu pula. Iaitulah perkara yang ditutup sebagai tutup wajib tu. Iaitulah perkara yang dijanji dengan seksa. Buat apa boleh janji seksa? Kerana berdosa oleh mukallaf. Berdosa sebab apa? Dengan sebab meninggalkan dia, dengan sebab tak kerjanya perkara tu. Atau apa perkara wajib kita misalkanlah. Kalau hak korok seperti semaya, kita misalkanlah hak korok. Semaya ni maksud adalah kata perkara yang dijanji dengan seksa. Seksa apa? Kerana berdosa. Berdosa apa? Sebab meninggalkan dia. Itu dia. Ada pun kalau hak bukan kerana berdosa tak apa. Terlupa. Lupalah dok kata semaya dah isya. Ya dia ada juga kadang-kadang terlupa dah itu kan. Misalnya orang tu dia biasa selalu masuk waktu gak semayalah. Biasa masuk waktu gak semayalah. Jemaah semayalah. Jatuh malam tu ada orang mai ke rumah gak. Ada dok beralik dok berjinak-jinak dengan bes mai ke rumah jadi tak akhir sikit semayalah. Lepas tu orang ralik-ralik-ralik gak dia teringat kata semaya dah. Mungkin dok biasa semaya sama. Tak teringat tinggal semaya. Maka kalau ni ingat tak apalah suruh ganti dengan qada. Kalau tak ingat apa kata tak ada apa tu rugi. Tu orang panggil tinggal belah tu tak ada dosa. Tinggal belah tu tak ada dosa. Cuma di perintah suruh qada kalau teringat. Tak teringat ya di. Tu dia. Pas boleh? Boleh juga hal buat azan kita ada sama lepas satu semaya nak semaya lepas sana nak sama dalam hati. Mudah-mudahan begitu. Habak tidak kata hak janji seksa kerana berdosa. Dosa apa? Dosa dengan sebab meninggalkan dia. Situ dah. Dan lepas tutup. Dan lepas tutup. Perkara yang dijanji dengan lepas tutup. Dan tanggungi. Dengan membuat nyonya perkara. Itu dia dia. Bila buat tak lepas. Bila buat tak lepas. Tanggungi pun lepas. Tanggungi ni ada yang kata lepas zimmah. Lepas zimmah lah. Jadi seolah kata bila pak gelincir matahari kita ni sahabat tu dah. Bila pak gelincir matahari kita yang kalah. Orang siapa umur katalah. Kita ni orang ada akal. Maknanya sahabat syarat kita ada di kita. Bila syarat ada di kita nanti sahabat. Pak gelincir matahari tu sahabat bagi wajib. Manik tak ada di kita. Kalau katalah perempuan hey, tak ada nifah tak ada dah. Manik tak ada. Bila ternafi manik. Syarat dah ada akal dan apa nama ni siapa umur. Itu syarat. Gelincir matahari tu sahabat. Bila cukup ada sahabat, ada syarat kenapa mana? Satu, zemmah. Dia panggil kata tanggung. Tanggunglah kita. Tu dia panggil zemmah. Zemmah tu mana? Tanggungnya mari dah kita. Jadi tanggunglah. Tanggung wajib zuhud. Duk tanggung, tanggung, tanggung, tanggung. Tak lepas tanggung tu kena bayar. Baru lepas. Mulai daripada gelincir matahari tu tanggung dah kita. Selagi mana tak buat, tak lepas. Bila ba Allahu akbar dengan syarat lain cukup ke Allahu akbar baca poyak tadi sampai assalamualaikum gugur dan lepaslah tanggungnya dengan membuat arti kalau orang tak semayah jangan mudah itu lepas dah tanggungnya tak lepas kita tak nak buat lagi dah dia mula sakut dia hari itu juga kita mukallah lama dah kita ni lepas tak nak buat tak apa kelan ni hak tu tu tak buat kan Allah ni hak lah ni. Kau dah buat ni hak ini. Pak licik tu buat. Hak kemarin buat, kemarin hak hari ni buat. Ha, katakanlah ini misalnya. Hak ni, hak tinggal lama dah. Tanungnya dah takut lepas dah. Tak lepas. Malaikat dengan bayar. Ha, tu balik kita. Balik tuai hotel cukup. Balik tuai hotel cukup. Mereka balik kita. Tak lepas lagi tak bayar. Balik tuai hotel. Allah murahnya hati tuai hotel. Gini lah wede. Hotel aku duduk di mumun tak tahu bayar lah. Tu dia. Bukan kita. Kita kena bayar. Jadi dia kata gini lah. Tak tahu bayar. Tu balik dia nak kelucuk. Tu suku kemurahan dia. Hanya pun Allah Ta'ala kemurahan dia. Hukmu tak semaya tak apalah. Aku maaf. Dia. Kita, kita nama kita tak lepas. Kena nak buat. Hanilah kata kalau kita terlekat kodok, kena bayar tu. Ini kita. Ha, dia nak pelucuk tu dia. Kemurahan dia nak pelucuk kepada siapa, ikut dia lah. Tu mujur lah. Kalau dia tak pelucuk, ah sudah. Ha, gitu. Nampak tak? Ha, sebab tu lah orang ni berat sangat bagi orang ada kodok yang suruh buat atau kodok. Ini nak sembah, ini kodok. Ini nak sembah, ini kodok. Dia duduk pelucuk-pelucuk tu, duduk pelepah. Hanya kita. Ha, tu lah. Ni kita main menyanyi, takrif benda wajib. Perkara dia dijanji dengan seksa kerana. Dan janji dengan lepas tuntut dan tanggungnya dengan membuatnya. Buat-buat pun. Bukan kata buat lepas lalu. Buat yang. Kait pula dah halus si sungguh. Buat yang menggugurkan fardu. Ada juga sebahasa buat tak menggugur fardu kali itu. Kait ni milik ikhraf dia panggil. Nak keluar kata buat semaya. Dari awal sampai sudah. Tapi tidak menggugur fardu. Lah semaya dengan bawa tak cukup rukun syarat, tak gugur fardu. Kalau gitu hak yang menggugur lagi mana? Buat yang menggugurkan fardu dengan bahawa buat dengan cukup sempurna segala rukun dan syaratnya. Tu bau menggugur ke fardu. Sebab tu kan berlaku Khalad bin Rafi' tu zaman Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam dia semaya, Nabi dah tengok. Bila sudah semaya, Nabi kata dia, irji anta fasalli fa innaka lam tusalli. Munggi semaya semula lagi, mung tak semaya lagi. Orang tak kata hak semaya dah tadi tidak menggugurkan fardu. Balah mananya buat tak tahulah tu. Nabi kata munggi semaya semula, mung tak semaya lagi. Buat kali yang kedua, Nabi suruh semaya lagi. Tak semaya lagi mundur. Buat kali yang ketiga, semaya lagi, Nabi suruh lagi tiga lah kali buat. Akhir mengaku mau tak ada tak ana lah cara lah. Ha, baru Nabi ajar iza kum tailah salah fakabdir. Baru ya ajar. Di sini nampak hak kait ni dah. Bukan kata buat juga lepas mata dah. Buat yang menggugur ke fardu. Itu bukan nak kira pahala lagi. Menggugur fardu iaitu terhati di atas. Cukup sempurna segala rukun dan syarat hak zahir tu. Ada pun syarat batin. Hak tu nak sempurna ke pahala. Ada khusyuknya, ada ikhlasnya, jangan ada riya sama hak tu, syarat batin hak tu. Ini hak syarat zahir, ni syarat zahir dia cakap ni dah. Allah hanilah dia sebab tu kita rupanya tak cemuh dalam media belajar tu. Ni jak boleh semaya tu pasal cemuh dah dengar Allah yaknya mari. Itu ke. Jangan orang tak cemuh dalam media belajar, media dengar tu. Pahala suku. Lepas tutup, tutup wajib saat ni lah. Tutup wajib bila kata bank ada syarat berlaku sabak tenapi manat wajib kena buat. Kena buat. Lepas tu bila buat, lepas. Ha, nak buat baru lepas atau buat yang menggugur ke fardu baru lepas. Kalau buat tak menggugur, tak lepas. Sebab tak buat. Tak lepas ada wajib. Wajib gitu. Sebab itu tak maya jauh lama. Dah wajib gitu. Tapi tak dengar dia telinga. Hak pahala tu yang mari syarat lain, syarat batin. Ni syarat zahir ni dok kata ni. Hadap ke belak, tu syarat tu. Kalau tak hadap belak tak sah. Tak jadi semaya tak lepas. Kena suci daripada wuduk, suci daripada hadas kecil, hadas besar, tu syarat tu dok kata. Nah, ada pun kita cukup hadap ke belak tutup aurat suci daripada najis tak di maaf, hadas kecil rasa suci semua syarat tu cukup. Harukong dia tu terkebir baca Fatihah cukup juga menggugurkan fardu. Mana lepas tu tutup tewajib tak ada lah tak kita. Pahala? Pahala pulih ke hati lah mana. Hati letak jarum tu mana masa tadi. Letak jarum duduk mana tu. Muka duduk mana tu. Duduk peradak lah ke mana muka. Muka hati duduk peradak lah ke mana. Peradak kepada benda. Ambil benda tu. Hak ni tak ada. Nawi orang kata lagi ambil hak tu tadi. Hak ni tak ada. Tapi tutup tewajib lepas. Jadi buku buah suku, buku subuh pahong suku. Baju sembuh benar, sembuh ibu tu nak subuh ke pahong. Tak mesti pahong subuh lazim buah. Tengok ni, dia kata Tuhan ni doakan tak ada jadi ni. Pohon tubuh lah. Tapi tak buah. Kadang-kadang pohon sakit, buah. Tak ada nak kira tu lewat misal belakang lah tu. Ha, ni kita semaya tu subuh molek di segi pohon tu, segi rokok sujud comel menang. Segi baca, oh sedap menang. Katakanlah, subuh molek pokok tu, buah, buah tak tahu lah hati sekarang mana dia duduk. Haa, tu dia ni. Haa, itulah masalah lain-lain cara. Sebab tu banyak kata, semaya ini mempunyai dua rupa. Satu rupa yang zahir, yang kedua rupa batin. Ha, rupa batin tu dalam tasawuf mari bicara. Rupa zahir dalam fiqh mari bicara. Sebab tu dia panggil sebenarnya tasawuf ni masalah fiqh juga. Tapi maknanya fiqh batin. Maknanya fiqh zahir. Tu dia. Haa, habis itu. Dan yang kedua, nak pergi habis sikit dah ni. Dan yang kedua, hak kata mana tadi, perkara yang ditutup daripada kita buat tu. Nah, dua bahagi. Yang keduanya, perkara yang ditutup daripada kita membuatnya sebagai tutup sunnah. Mana tutup juga, tapi tutup tak utuh. Tutup, tapi tutup tak utuh. Lagi mana rupa? Dan iaitu, perkara yang ditutup sebagai tutup sunnah tu. Iaitu perkara yang dijanji dengan diberi fahla, beri balasan. Janji beri balasan kerana membuat nyonya perkara. Buat tu kerana Allah. Ha, dua kali kerana. Dia tepat ilat lain-lain tu. Dijanji dengan memberi, dengan diberi fahla. Janji beri fahla kerana buat. Kalau tak buat, tak beri. Takut situ. Pas buat, kalau nak beri fahla tu buat kerana Allah. Kalau buat kerana bukti Allah, tak beri. Intisal dia panggil. Sebab itulah yang Nabi kata, selebih-lebih maya seorang kamu itu di rumah. Bapa nak jaga kerana ni lah ni. Dia nak jaga betul kerana ni lah ni. Selebih maya seorang kamu tu di rumah. Bapa boleh lebih di rumah. Nak jaga takut kerana bukit Allah lah. Bila dah bangun semaya, hak wajib pak rekaatnya bapa yang hantar 10-12. Takut kerana lain tak nyanyi. Bila kita nusuk sorang kau sikit. Tu pun nyegi lagi kadang-kadang. Redah di ni berat royak ni. Alhamdulillah ni redah. Kau tak nak tengok molek dah. Dia buat tawa keluar jawa dia. Tapi dia royak pula. Dah kata dia semaya malelah. Boleh 10 mata kau nak tidur. Yang ni redah di ni-dini Allah. Kau tak tahu. Dia buka korbat royak kau kira dah. Ni lah. Kita orang yang pasal iman nipis ni ke Allah. Tu buat salah molek ni jadi. Nak buat tu payah dah, buat tu payah pula dah nak jaga tu, nak beringat mulut ni. Tu dia lah. Sebab dia kait kata dijanji dengan diberi fahla kerana membuat, buat kerana Allah. Ilat itu kalau tak buat weh, dan tiada berdosa pada meninggalnya. Tak berdosa pada tak buat nyonya kara tu. Kalau kau tak buat tak ada salah apa. Kalau kau tak buat salah tu bukan sunat, tu kara wajib. Sebab tu amalan sunat kita menggalakkan saja nak jadi buat, kita menggalakkan saja. Lepas tu kita jangan bangga dengan buat. Jangan bangga dengan buat. Habis di situ. Nampak ni stesen kat tu adalah kita buat di situ. Dan perkara yang ditegahkan kita daripadanya itu pun dua bahagian.